Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran wa tauhida, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah. Amma ba'd, ikhwan fi din wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulahasul Fikhi li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Ali Fauzan Hafidullah. Kita masuk pada kitab yang baru, yakni Kitabul Hajj, kitab yang membahas tentang permasalahan haji. Disebutkan di sini oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidullah, babun fil haji wa ala man yujib, wa ala man yajibu. Nah, bab tentang permasalahan haji dan atas siapa haji itu diwajibkan. Nah, ini perkara ini tentunya sebagai ilmu bagi kita dan sekaligus bagi orang yang hendak berangkat menunaikan ibadah haji ataupun umrah, maka ini sebagai bekal untuk kita melaksanakan haji ataupun umrah sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan besarnya pahala yang akan didapatkan dari ibadah haji ataupun umrah yang diwajibkan di dalam syariat Islam ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, al-hajju mabrur laisa lahul jazaa' illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan baginya surga. Haji yang mabrur, haji yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menunaikannya, di dalam menjalankannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau bersabda, "Khudu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Manasik haji ataupun umrah. Manasik haji ataupun umrah disuruh mencontoh dari apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tidak setiap kaum muslimin dia berkemampuan atau berkesempatan untuk bisa menunaikan amalan ibadah haji ini, karena biaya yang mungkin besar dikeluarkan, lebih-lebih kita yang ada di Indonesia ini. Dan banyak pula yang mampu untuk melakukan namun terbatas dengan waktu. Untuk menunaikan amalan ibadah haji harus menunggu 10 tahun, 15 tahun, hingga 20 tahun. Ketika dia mendaftar haji umur 40 tahun, berangkatnya nanti 60 tahun. Atau kurang dari itu, 55 tahun usia tersebut. Atau kebanyakan yang berangkat juga berusia 70 tahun. Jadi kesempatan yang yakni sempit. Dan biaya yang sangat banyak yang dikeluarkan, bahkan harus mengerahkan sekeluruh tenaga kita untuk bisa sampai ke sana, maka hendaknya haji yang kita lakukan ataupun umroh yang kita lakukan benar-benar memberikan faedah dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan berdasarkan ilmu yang benar, yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembahasan ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullah, bab tentang masalah haji dan atas siapa wajib haji ini diwajibkan. Qala al-mu'allifu hafizahullah, berkata Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullah, al-hajju huwa ahadu arkanil Islam wa mabanihil idham. Haji ini, amalan ibadah haji ini merupakan salah satu daripada rukun Islam yang telah dikenal oleh kaum muslimin, bahkan oleh anak-anak kita yang belajar ilmu agama, dia tahu bahwa haji termasuk daripada rukun Islam dan bangunan yang sangat agung daripada rukun Islam ini. Di mana kaum muslimin wal muslimah seluruh dunia, mereka berbondong-bondong datang untuk menunaikan ibadah haji di tempat yang telah ditentukan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan jumlah mereka semakin banyak dan semakin banyak. Sehingga tadi harus menunggu giliran dikarenakan yakni keterbatasan kuota yang diberikan oleh pemerintahan Arab Saudi. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nas hajjul bait. Berhaji itu merupakan kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah haji di Baitul Haram. Manistata'a ilai sabila, bagi orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitul Haram. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang kufur mengingkari kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh sama sekali dari alam semesta ini. Tidak butuh sedikit pun dari alam semesta ini. Ini adalah kewajiban. Menunaikan ibadah haji telah tersebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97. Wajib atas manusia yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana untuk menjalankan ibadah haji, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai lillahi 'alan nasi fardun wajibun. Maksud daripada ayat ini adalah untuk Allah manusia diwajibkan menunaikan ibadah haji. Huwa hajjul bait, yakni haji ke Baitul Haram. Di mana dalam ayat ini disebutkan kalimat ala, alan nasi. Maksud daripada kalimat alan nasi di sini adalah lil ijab, kewajiban atas manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Dan juga kalimat tersebut diikuti waqad atba'ahu biqoulihi jalla wa ala. Kalimat ini diikuti dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh terhadap alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, fasamma ta'ala tarikahu kafiran. Allah menyebutkan dalam ayat ini siapa yang meninggalkannya, mengingkari kewajiban menunaikan ibadah haji, maka dia kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara, dikatakan sebagai kafir. Wa hadza mimma yadullu ala wujubihi wa gadiyatihi, maka ini menunjukkan tentang wajibnya ibadah haji tersebut dan kuatnya kewajiban tersebut terhadap kaum muslimin yang mampu untuk menjalankan ibadah haji ke sana. Jika seorang telah mampu dalam sisi harta dan fisiknya untuk menunaikan ibadah haji, maka dia diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Fa man lam ya'taqid wujubahu fa huwa kafirun bil ijma', maka kata para imam Ahlussunnah wal Jamaah, barang siapa yang tidak meyakini kewajiban ibadah haji, maka dia adalah kafir dengan kesepakatan para ulama. Mereka sepakat menetapkan bahwasanya haji itu adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu. Yang mampu menjalankan perjalanan menuju ke tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula fisiknya juga dalam keadaan mampu. Ini salah satu ayat yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban menunaikan ibadah haji, manistata'a ilaisa bila, bagi siapa saja yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala li khalilihi, Allah berfirman terhadap kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa adzin fin nasi bil hajj, dan umumkanlah, perintahkanlah kepada manusia agar mereka menunaikan ibadah haji. Nah, karena memang asal daripada penunaian ibadah haji ini adalah merupakan tinggalan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang awal pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji, sehingga masih diikuti oleh orang-orang yakni kafir Quraisy waktu itu. Mereka masih menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun caranya telah bergeser, tidak sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian disempurnakan dengan adanya syariat Islam ini, sehingga kaum muslimin diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Imam At-Tirmidzi beliau mensahihkan hadis ini, namun hadis ini ada kelemahan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani bahwa dalam hadis tersebut ada kelemahan, wa dha'afahu Al-Albani fi dha'ifil jami'. Dalam kitab Dha'ifil Jami' disebutkan bahwa hadis ini dha'if karena beberapa kelemahan yang ada dalam hadis tersebut. Namun kita baca hadis tersebut dari sahabat Ali radhiyallahu anhu marfu'an. Dia mengatakan, man malaka zatan wa rahilatan tubligu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan untuk bisa menyampaikannya ke Baitul Haram dan dia tidak mau berhaji, maka tidak ada atasnya melainkan dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Namun dari sini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah bahwa hadis itu ada kelemahan. Namun kita berpegang dengan hadis yang lainnya bahwa haji merupakan salah satu daripada rukun Islam dan merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam ayatnya tadi, dan juga di dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di mana dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Dibangun Islam ini di atas lima perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perkara yang pertama, rukun Islam yang pertama adalah syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tidak ada sesembahan yang hak, yang benar untuk disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, kemudian menjalankan salat, menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa shaum ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilai sabila, dan menunaikan haji di Baitul Haram bagi siapa saja yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Nah, ini di antara hadis yang menunjukkan tentang kewajiban ibadah haji. Maka kata Syaikh Fauzan hafizallah, wal muradus sabil, yang dimaukan atau dimaksudkan dengan manis tato'a ila sabila, maksudnya adalah tawaf farazzatu wa wasilah annaklul lati tuwassilu ilal baiti wa yarji'u biha ila ahlihi. Yakni bekal, bekal yang dia punyai, ataupun kendaraan yang sebagai perantara yang bisa membawa dia untuk sampai ke Baitillahil Haram. Ini namanya sabil, seseorang punya bekal yang bisa menyampaikan dia ke Baitillahil Haram dan bisa membawa dia kembali ke keluarganya. Ya, kalau kita bekalnya di sini ya, bekal untuk bisa naik pesawat, untuk pulang perginya, begitu pula urusan-urusan yang lainnya untuk keluarganya dan sebagainya. Nah, ini yang wajib untuk menunaikan ibadah haji. Dia punya bekal. Di samping itu juga dia punya kemampuan. Kemampuan dari segi bekal tadi dan dari segi fisiknya. Karena ada kalanya seseorang punya kemampuan dalam segi materi, tapi fisiknya tidak mampu. Entah karena sakit, atau karena lumpuh, atau karena penyakit yang dia derita. Sehingga dia tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji ke sana. Hikmah disyariatkannya ibadah haji. Apa hikmahnya? Yakni disyariatkan ibadah haji tersebut, ini dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang dapat mereka ambil bagi mereka, wa yadhkuru ismallah, dan agar supaya mereka mengingat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan dalam hari-hari ibadah haji tersebut. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada mereka berupa yakni binatang-binatang ternak. Ini hikmah, yakni agar supaya mereka bisa menyaksikan manfaat-manfaat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang telah ditentukan atau di hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, summal yabdu tafasahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq, kemudian hendaknya mereka membersihkan badan-badan mereka dari najis, dan hendaknya mereka yufuna nudurahum, memenuhi nadar-nadar mereka, dan hendaknya mereka tawaf di Baitillahil Atiq, di Baitillahil Haram, melakukan tawaf di sana. Maka saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manfaat daripada ibadah haji ini adalah kembali kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh saya di sini, fal manfaatu minal haji tarji'u lil ibad wala tarji'u ila Allah taala, bahwa manfaat ibadah haji yang dilakukan oleh kaum muslimin ini kembali kepada mereka, kembali kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wala tarji'u ila Allah, dan manfaatnya tidak kembali kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi sudah menyatakan ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya semuanya yang ada di semesta alam ini. Allah perintahkan hamba-hambanya untuk menunaikan ibadah haji yang padanya ada manfaat-manfaat yang dia bisa dapatkan, manfaat itu kembalinya kepada hamba-hamba itu sendiri. Nah, tentunya sekian banyak manfaat didapatkan dalam penunaian ibadah haji tadi. Nah, kembalinya kepada mereka, li'annahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Karena Allah Zat yang maha kaya, yang tidak butuh dengan apa yang ada pada alam semesta ini. Walaisa bihi hajatun ilal hujjat. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada para hujjat. Kama yahtajul makhluk ila may yaksiduhu wa yu'adzimuh. Sebagaimana butuhnya makhluk ini kepada Zat yang dia tuju dan yang dia agungkan. Dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat butuh untuk datang ke sana, menyaksikan manfaat-manfaat yang akan didapatkan di sana. Berkumpulnya kaum muslimin di seluruh dunia untuk panggilan yang satu. Mereka memakai pakaian satu putih-putih. Bertalbiyah, ucapan yang sama, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, itu manfaatnya buat mereka. Mendapati ketenangan, ketenteraman, dan lain sebagainya dari manfaat-manfaat yang dia bisa dapatkan. Fahum yafiduna ilaihi lihajatihim ilaihi. Bal ibadu bihajatin ilaihi. Bahkan hamba-hamba itu mereka sangat butuh kepada Allah. Bahkan mereka menebus diri mereka untuk Allah dalam rangka untuk mendapatkan kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian itu adalah makhluk-makhluk Allah yang amat sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ila Allah. Kalian adalah manusia-manusia yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui tentang kebutuhan manusia ini, sehingga dibimbingkan kepada manusia ini untuk menjalankan amalan-amalan ibadah, yang mana dalam amalan ibadah tersebut akan bisa menenteramkan dan menenangkan keadaan manusia dan membawa kebaikan kepada mereka dan manfaat yang sangat banyak yang akan mereka dapatkan. Jadi kemanfaatan dalam ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kembalinya kepada hamba-hamba tersebut. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap hamba-hambanya ini semuanya. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika kita mengeluarkan sedekah, kita mengeluarkan harta benda kita untuk menjalankan ibadah karena Allah butuh sama kita. Tidak. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan-amalan ibadah itu ditetapkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibimbingkan kepada umatnya, itu adalah kebutuhan-kebutuhan kita semuanya. Kemudian saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah, wal hikmatu fi ta'khiri fardiyatil haji anis shalah waz zakati was shaum li'anna sholata imaduddin. Hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala akhirkan perintah kewajiban untuk menunaikan ibadah haji dibanding sholat, zakat dan puasa. Awal daripada perintah kewajiban yang ada dalam rukun sholat, di dalam rukun Islam itu adalah puasa. Sebelumnya syahadat, kemudian puasa. Kemudian zakat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa. Setelah itu baru haji. Diakhirkan haji tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'anna sholat. Karena yang namanya sholat itu adalah imaduddin. Merupakan tiang bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan tonggak dan tiang bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian sholatnya ini tidak benar, maka amalan-amalan yang lainnya itu dikhawatirkan juga tidak benar. Kalau sholatnya tidak benar. Sehingga sholat ini amat sangat dipentingkan di dalam agama Allah SWT. Kalau sholatnya tidak tegak dengan benar, maka akan tidak yakni tegak pula agama yang ada pada diri seseorang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sholat ini merupakan awaluma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah, awal daripada amalan seorang hamba yang akan dihisab pada hari kiamat. Idza fasadat, kalau rusak, tidak tegak amalan sholat ini dengan baik, fasada sairu amali, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya. Wa idza aslahat, dan apabila sholat ini baik pada seseorang, sholat ini ditegakkan dengan baik oleh seseorang muslim, maka akan saluha sairu amali, akan baik pula seluruh amalan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dikarenakan Allah SWT berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar, sesungguhnya sholat itu akan bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika sholat tersebut ditunaikan dengan baik, sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, ditetapkan dalam syariat Islam ini, ditegakkan dengan sebaik-baiknya sholat tersebut, ditunaikan dengan cara tumakninah, dijalankan sesuai dengan rukun-rukun dan kewajiban sholat, sebagaimana telah kita bahas dalam kitab ini. Ada syarat-syarat sholat, ada rukun-rukun sholat, ada kewajiban-kewajiban sholat, ada sunah-sunah sholat yang sudah kita bahas dalam kitabus sholat. Itulah yang namanya menegakkan sholat. Jadi tidak semata-mata menjalankan sholat. Karena perintah Allah SWT bukan untuk menjalankan sholat, tapi menegakkan sholat. Menegakkan sholat dengan menjalankan sholat itu berbeda maknanya. Menjalankan sholat semata-mata menjalankan gerakan-gerakan yang ada. Tapi perintah Allah bukan semata-mata menjalankan sholat, tapi Allah SWT sebutkan dalam sekian banyak firman-Nya, aqimus sholat, tegakkanlah oleh kalian sholat. Menegakkan sholat, kata para tafsir dari makna ayat-ayat tersebut, adalah menjalankan sesuai dengan syarat, rukun, kewajiban, dan sunnah-sunnah sholat tadi. Itu namanya menegakkan sholat. Itu namanya menegakkan sholat, bukan semata-mata menjalankan sholat. Tapi benar-benar kita menegakkan sholat sesuai dengan bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala sallallahu alaihi wasallam, shallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat, sehingga kewajiban bagi kita sekalian untuk mempelajari hadis-hadis tersebut terkait dengan masalah sholat, sehingga kita bisa sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa sholat didahulukan atas ibadah haji perintahnya, dikarenakan sholat tiang agama, dan dikarenakan litakarruriha fil yaumi wal lailah khamsa marrat, karena sholat ini terus berulang di setiap hari dan setiap malam. 5 kali kita menunaikan ibadah sholat tersebut. Setiap hari, setiap malam kita tunaikan ibadah sholat tersebut berulang, sehingga perintah sholat ini didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma zakatu likauniha qarinatan laha fi katsirin minal mawadhi', kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk menunaikan zakat, karena zakat ini merupakan qarinah, suatu perintah yang selalu diiringkan kepada sholat, selalu diiringkan bersama sholat. Fi katsiri minal mawadi, di sebagian besar dari tempat-tempat yang ada di dalam ayat Al-Quranul Karim disebutkan antara sholat dan zakat selalu beriringan. Zakat dan sholat selalu beriringan. Perintah untuk menegakkan sholat, perintah untuk menunaikan zakat selalu beriringan. Sehingga Allah perintahkan setelahnya untuk menunaikan zakat. Tsumma shaumu li takarrurihi kullasanah. Kemudian disebutkan perintah untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dikarenakan puasa di bulan Ramadan ini terus berulang setiap tahunnya. Berulang setiap tahunnya. Ini puasa di bulan Ramadan. Sehingga Allah SWT dahulukan perintah untuk menjalankan ibadah puasa dibanding perintah untuk menjalankan ibadah haji. Sementara haji, waqad furidha al-hajju fil Islam sanata tis'in minal hijrah. Dan diwajibkan ibadah haji di dalam Islam ini ketika masuk tahun 9 Hijriah. Sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, tahun 9 Hijriah baru diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji ini tadi. Tahun yakni 9 Hijriah. Kama huwa qaulul jumhur, sebagaimana ini adalah pendapatnya jumhur ulama, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menunaikan ibadah haji melainkan satu kali saja. Walam yahujjan nabiy sallallahu alaihi wasallam illa hajatan wahidatan hiya hajatul wada. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji melainkan hanya satu kali. Itulah yang dinamakan hajatul wada, yakni haji wada, haji perpisahan. Di mana setelah beliau menunaikan ibadah haji ini, tidak lama beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat sanatu asrin minal hijrah. Dan itu terjadi pada tahun yang ke-10 Hijriah. Waqtama Rasulullah SAW arba'a umarin. Nabi SAW melakukan umroh 4 kali. Melakukan haji 1 kali, melakukan umroh 4 kali. Ini yang dilakukan oleh Rasul SAW. Nabi SAW hanya sempat melakukan ibadah haji ini hanya 1 kali. Dan ini kewajiban seumur hidup bagi setiap kaum muslimin. Kewajiban dia menunaikan ibadah haji itu hanya 1 kali seumur hidup dia. Itu kewajibannya, 1 kali. Adapun nanti ketika dia mempunyai kemampuan kembali, mempunyai kemampuan berlebih dan dia bisa menunaikan ibadah haji, maka itu adalah sunnah bagi dia. Kewajibannya hanya sekali dalam seumur. Seumur itu hanya sekali saja. Adapun kalau kemudian dia mampu untuk menunaikan ibadah haji lagi, ada kemampuan secara materi dan fisik, maka dia boleh menunaikan ibadah haji kembali, dan itu adalah ibadah haji yang sunnah bagi dia, bukan merupakan kewajiban. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan Habibullah, wal maqsudu minal haji wal umrah ibadatullahi fil baqa'i allati amarallahu bi ibadatihi fiha. Yang diinginkan atau yang dimaksudkan daripada tujuan menunaikan ibadah haji dan umroh itu adalah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat lembah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk hamba-hambanya beribadah di sana. Hamba-hambanya untuk beribadah menunaikan ibadah haji di tempat tersebut, yakni di Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya. Ini tujuannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi wa Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila ramyul jimaru wa sa'yu baina Safa wal Marwah li iqamati dzikrillah." Sesungguhnya melempar jumrah dan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah itu dijadikan atau diperintahkan dalam rangka untuk menjalankan, menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan dalam rangka untuk beribadah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, dalam catatan kaki kita ini di situ disebutkan bahwa hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif yang didhaifkan hadis tersebut oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab Dhaiful Jami'. Yang jelas dari pembahasan ini tadi, bahwa kenapa haji diwajibkan setelah yakni ibadah sholat, zakat dan puasa sebagaimana keterangan yang disebutkan tadi. Kemudian wal hajju fardun bi ijma'il muslimin, dan haji ini juga merupakan kesepakatan kaum muslimin, kewajiban yang sudah disepakati oleh kaum muslimin sejak dahulu hingga sampai sekarang. Wa rubnun min arkanil Islam, dan haji merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Wa huwa fardun fil umri marratan alal mustati', dan itu adalah kewajiban kewajiban pada seseorang seumur dia sekali atas orang yang mampu untuk menjalankan ibadah haji ke sana. Satu kali selama umur hidup kita. Ini kewajiban haji. Jadi satu kali, sehingga dia diakhirkan kewajibannya dikarenakan dia hanya dilakukan sekali seumur hidup. Itu pun atas orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Adapun orang yang tidak mampu dari kaum muslimin, maka kewajiban tersebut adalah gugur. Dan kewajiban tersebut adalah gugur. Wa fardu kifayatan 'alal muslimina kulli 'am, dan itu merupakan fardu kifayah atas setiap kaum muslimin setiap tahun. Fardu kifayah atas setiap kaum muslimin setiap tahun. Kalau sudah ada kaum muslimin yang menunaikan ibadah di sana, maka berarti kaum muslimin yang lainnya gugur kewajibannya. Wa ma zata 'ala hajjil faridhu fi haqqi afradil muslimin fa huwa tatawwu. Adapun selebihnya menunaikan kewajiban haji pada setiap pribadi kaum muslimin, itu adalah haji yang sunnah. Kewajibannya adalah sekali dalam seumur hidup bagi orang yang mampu. Selebihnya kalau dia mau menjalankan ibadah haji lagi, maka itu adalah sunnah bagi dia sebagaimana yang dijelaskan tadi. Itu adalah sunnah. Ini terkait dengan masalah haji. Adapun umroh, fawajibatun ala qawli katsirin minal ulama. Adapun umroh, maka itu juga perkara yang diwajibkan berdasarkan kebanyakan pendapat para ulama. Kalau seseorang mungkin kesempatan hajinya baru dapatkan dia 20 tahun yang akan datang, dia berkesempatan untuk menunaikan ibadah umroh, maka dia menunaikan ibadah umroh dulu, tidak masalah. Itu merupakan kewajiban yang harus dia lakukan kalau dia punya kemampuan. Ini berdasarkan dalil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, dengan kalimat hal 'alan nisa'i min jihadin, apakah ada bagi wanita untuk berjihad? Kewajiban bagi wanita untuk berjihad. Qala na'am, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, wanita pun diwajibkan untuk berjihad. 'Alaihinna jihadun la qitala fi. Atas mereka wajib melakukan jihad yang tidak ada perperangan di sana di dalamnya. Jadi jihadnya wanita itu bukan berperang sebagaimana kaum muslimin, laki-laki yang membawa persenjataan. Tapi jihad mereka, para wanita tersebut, adalah jihad yang la qitala fi, yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu al-hajju wal-umroh. Ini jihadnya para wanita, berhaji dan berumroh. Berhaji dan berumroh itulah jihadnya para wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Majah bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, kama sahah al-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Irwa. Jadi jihadnya para wanita itu adalah menunaikan ibadah haji dan umroh. Wa idza sabata wujubul umrati 'alan nisa, apabila datang ketetapan hukum kewajiban umroh atas wanita, warrijalu aula, tentu laki-laki pun lebih utama, lebih layak mereka untuk menunaikan ibadah umroh tersebut. Atas wanita diwajibkan, apalagi atas laki-laki. Wanita yang kondisinya dalam keadaan lemah, lemah dari sisi fisiknya pun diwajibkan untuk menunaikan umroh, tentu bagi laki-laki lebih layak lagi untuk diwajibkan. Sehingga umrah itu merupakan kewajiban menurut kebanyakan pendapat dari para ulama. Jika memang seseorang, yakni tadi dia sudah mendaftarkan haji dan sekaligus nanti mungkin dia melakukan haji tatawu misalnya, haji tamatu, dia yakni membarengkan antara mengiringkan antara ibadah haji dan umroh, maka ada kewajiban bagi dia untuk menunaikan ibadah umroh kalau memang dia berkemampuan, sembari menanti menjalankan ibadah haji tersebut. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, lidai sa'alahu faqala inna abi syaikhun kabir. Beliau pernah ditanya, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi syaikhun kabir. Sesungguhnya bapakku itu sudah tua. Bapakku sudah tua, la yastati'ul hajja wal umrah, di mana beliau tidak mampu lagi untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, waladhan, dan beliau juga tidak mampu untuk naik kendaraan, sudah terlalu sepuh, tua. Faqala hujja an abika wa'tamir, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, hajikan bapakmu dan umrohkan. Ketika tidak mampu seorang yang sudah tua, dia tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji, maka anaknya berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Ini sebagaimana riwayat ini, kepada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan orang tuanya yang sudah sangat sepuh tadi, maka dia diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji untuk bapaknya dan menunaikan ibadah umroh untuk bapaknya. Menunjukkan haji dan umroh itu adalah merupakan kewajiban. Merupakan satu kewajiban. Maka saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayajibul hajju wal umratu 'alal muslimi marratan wahidah fil umur. Maka kewajiban menunaikan ibadah haji dan umrah atas setiap muslim itu adalah satu kali seumur hidup. Seumur hidup hanya satu kali. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju marratan. Haji itu satu kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju marratan. Haji itu satu kali. Faman zada fa huwa tatawwu. Maka barang siapa yang menambahi untuk menunaikan ibadah haji, maka itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah bagi yang mampu tadi. Juga berdasarkan riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, qad furidu alaikumul hajja fahujju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabatnya, wahai manusia, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji. Fahujju, maka hendaknya kalian berhaji. Faqala rajulun, maka seseorang sahabat berkata kepada Rasulullah s.a.w. Akulla amin, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Faqala lau kultu na'am, la wajabat wa la mastata'tum. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, lau kultu na'am, kalau sekiranya saya mengatakan ya, la wajabat wala mastata'tum, sungguh haji itu wajib setiap tahun dan kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Kalian tidak akan mampu. Kalau diperintahkan diwajibkan haji itu satu tahun menunaikan ibadah haji, setiap tahun menunaikan ibadah haji, tidak ada yang mampu. Sedikit dari kaum muslimin mungkin yang mampu. Keumumannya tidak mampu. Makanya di situ ada faedah daripada di sini. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan suatu perkara, maka lakukan perintah itu. Jangan ditanyakan. Bagaimana dan bagaimana. Kalau perintah itu ketika ditetapkan bahwa Allah SWT memerintahkan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji, fakuju, maka berhajilah kalian. Jadi itu dibatasi. Kamu mau berhaji sekali atau dua kali, tiga kali, yang jelas kewajibannya sudah ditunaikan, menaikkan ibadah haji. Seperti itu. Ketika ditanyakan, kemudian ditetapkan oleh Rasulullah SAW setiap tahun, maka tentu ini adalah keberatan. Sehingga Rasulullah SAW beliau menyatakan, daruni ma taraktu, biarkan aku apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Ini termasuk daripada yakni perkara yang sebagaimana mungkin kita pernah sampaikan, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan satu perintah, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Itu terkait dengan perintah, melakukan sesuai dengan kemampuan. Itu namanya perintah. Kalau kalian mampunya satu kali, ya sudah, itu berarti kewajiban yang ditentukan. Sebab ketika kita menanyakan sesuatu perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, itu syariat itu bisa berubah. Syariat itu bisa berubah. Karena masih datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat itu bisa berubah. Kalau kemudian Rasul tadi ketika ditanya apakah setiap tahun, kemudian Rasul mengatakan na'am, ya setiap tahun, syariat akan berubah. Haji itu harus setiap tahun. Dan ini perkara yang berat. Sementara syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberatan kepada hamba-hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang ada pada kalian. Ini merupakan keringanan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata saya Syaikh Fauzan hafidzallah, wa yajibu 'alal muslimi ayyubadira bi adail hajjil wajib mal imkan. Diwajibkan atas setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan. Tentunya kalau perempuan harus dia membawa mahram, ya. Karena tidak boleh seorang perempuan menunaikan ibadah haji atau umrah tanpa mahram. Wajib atas setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan, bersegera untuk menunaikan ibadah haji yang wajib sebisa mungkin. Ketika dia memang sudah mampu, maka bersegera untuk menunaikan ibadah haji. Wa ya'samu in akharahu bila udrin, dan dia berdosa ketika dia mengakhirkan tanpa ada udzur syar'i. Tanpa ada udzur syar'i. Maka ini berdosa kalau mengakhir-akhirnya sudah mampu, yakni biayanya, fisiknya juga sudah kuat. Dia menghitung-hitung uangnya, ternyata masih punya kebutuhan ini, kebutuhan itu dan sebagainya, padahal kebutuhannya sudah tercukupi. Masih dihitung-hitung dan mengakhirkan ibadah hajinya, maka ini berdosa. Harus bersegera untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Karena seseorang tidak tahu. Terkadang dia akan terhalangi dengan beberapa perkara. Dia tidak tahu. Ternyata uang yang sudah yakni mampu dia gunakan untuk ibadah haji, ternyata ketika itu hilang atau bagaimana uang tersebut. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalu ilal hajj. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ajjalu ilal hajj, bersegeralah kalian untuk menunaikan ibadah haji. Jangan ditunda-tunda. Tentu ini bagi yang mampu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna hadakum la yadri ma yu'rad lahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian, dia tidak tahu ma yu'rad lahu, apa yang menghalangi dirinya. Apa yang akan menghalangi dirinya. Ketika dia sudah punya kemampuan, kemudian dia akhir-akhirkan untuk menunaikan ibadah haji, di waktu-waktu dia mengakhirkan itu dia tidak tahu. Apakah uangnya nanti masih tersisa atau masih ada dan sebagainya, tidak tahu kan. Atau kemudian dia meninggal duluan. Dalam keadaan uangnya mati tersimpan pada dirinya. Ini dia berdosa dalam keadaan dia mampu. Sebagaimana yang kita saksikan pada kehidupan manusia pada saat sekarang ini. Yang namanya harta benda itu terkadang seketika lenyap. Entah terkena bencana, sebagaimana bencana yang kita saksikan pada saat kita hidup sekarang ini. Bahkan kita menyaksikan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah dan harta bendanya, bahkan orangnya tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita saksikan. Pada saat ini kita saksikan. Yang terbawa harta bendanya dengan air laut, sebagaimana Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, pada saat ini juga kita saksikan. Sekian banyak perkara-perkara tersebut disaksikan. Banyak perkara-perkara yang akan menghalangi seseorang dari melaksanakan amalan ibadah ketika dia tidak bersegera untuk menunaikannya. Mungkin juga bisa terjadi juga ternyata hartanya kerampokan, kecurian, sehingga hartanya habis dan lain sebagainya. Tidak tahu. Modus dan perbuatan tindakan kejahatan yang ada sekarang ini itu sangat bervariasi. Bahkan mereka sangat pintar sekarang dengan teknologi yang sangat canggih. Mudah mengambil harta orang lain, a'udzubillahi minzalik. Dan ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam syariat Islam ini. Maka ketika seseorang sudah punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, ada kemampuan harta dan fisik, maka ta'ajjalu ilal hajj. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini kewajiban atas setiap muslim yang mampu untuk melakukan ibadah haji ke sana. Jangan ditunda-tunda. Karena tidak tahu harta itu milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala pun berhak untuk mengambilnya kembali. Nah, kemudian perkara yang lainnya adalah wa innama yajibul hajju bisurutin. Kewajiban haji itu juga ada syarat-syaratnya. Ada 5 syarat di situ dari kewajiban haji. Yang pertama adalah al-Islam. Pertama, dia adalah seorang muslim. Kemudian dia adalah orang yang berakal. Yang kedua, jadi orang yang akalnya kurang atau akalnya yakni hilang, maka dia tidak berkewajiban menunaikan ibadah haji. Wal bulugh, dia sudah baligh. Ini berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Wal huriyah, dia adalah orang yang merdeka, bukan budak sahaya. Wal istita'ah, kemudian yang kelima, harus mampu. Harus mampu menjalankan ibadah haji, melakukan perjalanan ke sana. Mampu dalam segi fisik atau tadi materinya. Harus mampu. Islam, berakal, balik, merdeka, dan dia harus mampu. Mampu dalam segi materi dan fisiknya. Faman tawaffarat fihi hadhihi syurut wajib alaihi al-mubadarah bi adail hajj. Maka siapa saja yang sudah terpenuhi 5 syarat ini, 5 syarat ini, maka wajib dia bersegera untuk menunaikan ibadah haji. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda, karena menunda-nunda itu adalah satu, yakni tadi, yakni perkara yang dosa. Adapun menunggu giliran ya bagaimana lagi? Karena memang terbatas ya. Terbatas jatahnya ke sana, dia harus menunggu giliran. Dia pengen segera, setiap orang kan pengen segera. Ternyata pemerintah menetapkan bahwa haji itu harus menunggu jangka waktu sekian dan sekian tahun. Itu berarti dia mengikuti aturan tersebut. Dia pengen bersegera tapi aturannya demikian, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita taat kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dia menunggu, bersabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan yakni kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Bagi yang sudah dan pengin lagi, maka mudah-mudahan diberi kemampuan untuk bisa melaksanakannya kembali. Wallahu taala alam bisawab. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu bagi kita, terkhusus bagi kita yang mungkin mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Ini adalah ilmu yang harus kita pelajari, kewajiban fardu ain ya bagi yang mau melaksanakannya, dan kewajiban bagi kita yakni sebagai bekal ilmu, tentunya bekal ilmu karena kita memang diwajibkan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mungkin sebelum kita punya kemampuan untuk menaikkan ibadah haji, kita sudah tahu ilmunya. Dan ini ilmu itu, menuntut ilmu itu adalah ibadah, dan cukup ibadah itu akan mendatangkan pahala bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.